الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنقذنا من الضلالة وسلك بنا طريق الهداية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين سلكوا طريقته واتبعوا سنته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي شرف نبي محمدا بالقرآن الكريم لدعوة وتربية صحيحة على دين الإسلامية بالعالمين فإن مثل هذه الأيام أشرقت على العالم شمس الحضرة المحمدية ونور الهداية الربانية في شهر ربيع الأول ولد رسولنا الكريم وحبيبنا العليم الذي منقذنا من أرجاز الشرك وأتيان الأخلاق فكان ميلاده ثم بعثته على العالم بردا وسلاما ورحمة وضياء للعالمين كافة قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم فيا معشر المسلمين رحمكم الله marilah kita tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedalam-dalamnya. Semoga selawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita memohon syafaatnya nanti hari kiamat. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, pada hari ini kita termasuk masih di dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita analisa tentang pekerjaan mengembala kambing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mengandung pendidikan yang amat baik kepada diri beliau karena pekerjaan ini memerlukan keuletan, kesabaran dan ketenangan serta keterampilan dalam tindakan. Oleh karena itu pada masa itu dari pihak lawan Abu Jahal dan teman-temannya dan dari pihak kawan yakni para sahabat memberikan sebutan Muhammad Al-Amin, yaitu orang yang penuh dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan nanti hari kiamat dan ia banyak berzikir kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka tiada ragu lagi, bahkan seharusnya bagi kita sepanjang masa dengan penuh pengabdian yang suci kepada-Nya dan penuh mensyukuri atas segala nikmat-Nya. Pada saat ini kita berada pada tahun baru Hijriah 1437 Hijriah, tepat bulan Rabiul Awal, Oleh karena itu marilah kita sekedar refreshing, meninjau kembali kepada sejarah mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala masyarakat Arab Jahiliyah masih terselubung kabut kegelapan, tiada satu titik pun sinar yang bercahaya di alam semesta ini. Di waktu umat manusia telah menyimpang dari baris-baris petunjuk kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, meraba-raba dalam kelam bagaikan gelap gulita kurang lebih 500 tahun lamanya, situasi zaman dalam keadaan fatrah, kosong dari kebenaran, penuh dengan debu kedoliman dan kerusakan mental dan moral. Siapa yang kuat, yang lebih tinggi karsa dan keturunan dan kedudukannya, itulah yang menguasai dan memegang kedudukan dan kemenangan, dan selalu meremehkan sesamanya, ceroboh dan rakus tentang amanah, guna memenuhi nafsu syaitaniah dan jidi jiwainya, anak perempuan yang baru lahir ditanam hidup-hiduban. Kemudian Allah mengakhirinya dengan zaman dan periode yang baru, jiwa dan semangat baru dengan lahirnya seorang insan yang agung di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan 20 April 571 Masehi. Dan bayi inilah kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Sayyid Abdullah. Hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil mengembala kambing sampai masa remaja beliau berdagang hingga menyampaikan risalah sucinya. Beliau berjiwa tinggi, berakhlak dengan etika yang baik dan luhur, tulus dan suci, tidak pernah menyakiti hati sesamanya, sopan santun, bicaranya lemah lembut, penuh senyum menawan. Umat manusia khususnya generasi muda Islam harus mengikuti tingkah laku dan etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpuji itu demi pembangunan bangsa dan negara dan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah guna memberi rahmat dan kasih sayang serta petunjuk bagi segenap makhluk di alam semesta ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Rahmat yang ditimbulkan oleh pengutusan Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya pada bumi ini saja, tetapi juga meliputi planet-planet yang lain yang ada makhluknya pula. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 29. Para hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, marilah hadirin sekalian, kaum muslimin muslimah, di samping kita berjuang demi mendapat ridha Allah dan melaksanakan pembangunan pada saat sekarang ini, kita didik putra putri kita menurut ajaran yang benar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didik membaca Al-Quran dan menghayati artinya serta mengamalkan isi dan maknanya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adibu awladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa kiraatil Qur'an, fa inna hamal al-Qur'an bi dillah la dillah illa biluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Rawahu Dailami an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Artinya, didiklah putra putrimu sekalian dengan tiga perkara. Satu, agar cinta kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, agar cinta kepada keluarga nabi yakni ahli baitnya Nabi. Tiga, agar membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya orang yang ahli membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, nanti hari kiamat akan berteduh di bawah naungan Allah, yang tiada tempat berteduh melainkan di bawah naungan Allah. Orang-orang itu bersama-sama para nabi dan orang-orang yang terpilih. Hadis riwayat Mandailami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka sayutyalah dalam bulan Maulud ini kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh membaca Al-Qur'an, membaca selawat sebagai tanda tasyakur kita kepada Allah dan Rasulullah sebagai jasa-jasa perjuangan beliau, dan selalu kita mengharapkan barokah dunia, rahmat dunia, dan mengharapkan syafaatnya nanti hari kiamat. Wa ya ayyuhal muslimin rahimakumullah, disebutkan di dalam kitab An-Nikmatul Kubra dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haitami, disebutkan di dalamnya ucapan daripada khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam, barang siapa membesarkan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh ia menghidupkan agama Islam. Juga disebutkan di situ oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a lahum ta'aman wa 'amila ihsanan ba'athahu Allahu yawmal qiyamati ma'a siddiqina wa syuhada'i salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyediakan makanan, sajian, dan mengamalkan amal-amal yang baik, membaca Al-Qur'an, membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca sejarahnya, Allah akan membangkitkan orang-orang itu nanti hari kiamat beserta para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan berada di dalam surga Naim. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia akhirat, dijauhkan dari bala bencana. Anak putu kita dijadikan salihin salihah. Barokah kehidupannya menjunjung tinggi Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kita meninggal di husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tentang jiwa yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang barat Raymond Lull dalam bukunya Labidi Mahomet mengatakan, dalam kenyataan Muhammad adalah promotor revolusi sosial dan revolusi internasional yang utama, yang merupakan dasar-dasar suatu negara yang disiarkan ke seluruh dunia dan tidak menjalankan hukum lain kecuali keadilan dan belas kasih. Ia mengkhutbahkan pertama persamaan antara seluruh umat manusia serta kewajiban untuk saling menolong dan persaudaraan sedunia. Oleh karena itu, melalui mimbar yang suci ini, saya menghimbau kepada keluarga kami dan kepada semua masyarakat kaum muslimin musliman sekalian, marilah kita bersama-sama terus memperingatkan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi tahun sampai anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan najibi yaumil qiyamah aksaruhum alaiya salatan, rawahu Tirmidzi. Artinya sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, seutama-utama manusia di hari kiamat bagiku ialah orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Kalau orang membaca selawat kepada Rasulullah berarti sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita bersama keluarga kita, masyarakat kita, pimpinan-pimpinan kita, negara dan umat yang nyeleneh segala diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdim lana bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an ladim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihil kulkanim aqulu qawli hadza astaghfirullah ladim li wa lakum li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil mahmudi alal ba'sa'i wal dharra al-ma'budi bil-aqtari wal-arja al-mad'u likashwi nawazilil ghamma ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah mustahiki tawkhidi wa sana wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamur rusli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa alihi salatan daimatan bilang qadah وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عنه من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي ومن السادات الكرام ومن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن وليتهم للمسلمين شيئا من أمورنا وجمع بيننا وبينهم برحمتك في الجنات إنك الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة فاهتم لنا بحسن الخاتمة فاهتم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا وليتك مقصودنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا تقينا إماما. اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وزوجنا وتلاميذنا من أهل الحر والعلم ولا تجعلناهم من أهل الدر والشر. اللهم إنا نعوذ من لا ينفع وقلب لا يشاء وجوع لا يشبع نفس لا يشبع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأذى والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غضب الدنيا وغضب الآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا أغننا أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واقضنا بفضلك عن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وآتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh yaitukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikra azwajal wa